Kesimpulan pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, Wahabi itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi menurut kita mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mempersoalkan pengakuan mereka karena itu hak mereka. Masalahnya ini kan keyakinan kita. Kalau mereka kata ulama kita bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalil-dalil bahwa kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat banyak sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, mayoritas umat Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para guru kita seperti tradisi dan bid'ah hasanah itu dalilnya sangat kuat. Bukan dalil oge-oge kata orang Madura. Apa oge-oge? Jadi bukan dalil tiba-tiba ya yang tidak kuat, tapi dalil yang sangat kuat. Yang lagi, walaupun para ulama sering mendalil, menyampaikan dalil tentang bid'ah hasanah, tradisi, sebenarnya yang bid'ah tidak banyak yang kita lakukan. Karena kalau kita telusuri secara benar-benar, ternyata warisan ulama kita dulu itu dalil-dalil sunnahnya sangat kuat dan banyak. Karenanya itu perlu kita jaga. Dan lagi yang terakhir, kita perlu membangun sinergi antara sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah yang NU atau aswaja yang lain seperti FPI dan lain sebagainya. Itu juga perlu dibangun. Jangan sampai saling melemahkan. Harus saling menguatkan, saling membantu. Selama mereka sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi tanggung jawab para ulama, para tokoh, untuk mengembalikan mereka kepada aswaja. Karena memang kata para ulama ini wajib menjelaskan dalil-dalil Ahlus Sunnah dan mengungkap syubhat-syubhat kelompok di luar Ahlus Sunnah dan mengajak mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kesimpulannya pertemuan pada siang ini. Jadi dari saya kurang lebihnya mohon maaf, wal'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.